الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan setelahnya insyaAllah kita akan lanjutkan ke materi di kitab Nasihat Al-Nisa dan pada pertemuan yang terakhir dari kajian kita di kitab Sahih Bukhari kita telah menyelesaikan bab yang ke-17 dari kitabul Jum'ah dan setelahnya di bab yang ke-18 beliau memberikan terjemah atau judul bab yang bab Al-Masyi ila Jum'ah wa qawlillahi jalla dikruh fas'au ila dikrillah bab berjalan dalam langkah menghadiri salat Jumat dan firman Allah Subhanahu wa taala fas'au ila dzikrillah bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan potongan ayat dari surah Al-Jum'ah yang di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar tatkala dikumandangkan adzan Jum'ah mereka segera menghadiri salat Jumat. Allah Subhanahu wa firman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bayt." Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk menghadiri salat pada hari Jumat, itu diseru di kumandang adzan untuk menghadiri salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk menghadiri seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa darul bai, dan tinggalkan jual beli. Tatkala sudah dikumandangkan adzan Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itu kalian mengedepankan seruan Allah Subhanahu wa taala dari disibukkan dengan berjual beli ataupun yang lainnya, itu lebih baik bagi kalian seandainya kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Kemudian beliau menyebutkan tafsiran tentang makna fas'au ila dikrillah. Kata beliau, wa man qala as-sa'yu al-amal wad-dahab. Yang dimaksud dengan fas'au ila dikrillah, bersegeralah, kan as-sa'i itu kan diartikan al-adu, berjalan dengan cepat. Ila dikrillah, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mengatakan, as-sa'yu al-amal wad-dahab. Yang dimaksud dengan fas'au adalah beramal dan pergi. Segera menghadiri sholat Jumat. Dan nanti yang kita lalui dalam hadis yang sebelumnya Imam Bukhari, bahwasanya yang dimaksud dengan sa'i bukan berlari menghadiri sholat Jumat atau berjalan cepat tergesa-gesa dalam sholat Jumat. Bahkan sebaliknya, kita diperintahkan untuk berjalan dengan tenang ketika menghadiri sholat Jumat. Karena mana sa'i adalah al-amal wad-dahab. Pergi menghadiri sholat Jumat dengan dalil karena Allah subhanahu wa ta'ala wasa'alaha sa'iyaha ay amilalaha amalaha. Potongan ayat dari surah Isra. Allah berfirman di ayat tersebut, wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'iyaha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menginginkan akhirat wasa'alaha sa'iyaha, dan ia berusaha, itu beramal dengan amalan orang-orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, beramal dengan amalan ahlu jannah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa huwa mu'min, dan kalau dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas amal mereka dengan balasan yang terbaik darinya. Dibalas dengan balasan yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan yang mereka amalkan. Syahidnya wasa'alaha sa'yaha ay wa'amilalaha amalaha. Barang siapa yang menginginkan surga, menginginkan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki kelak pada hari kiamat, kemudian dia beramal dengan amalan ahlu jannah. Dan itu syaratnya. Orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat harus menempuh jalan yang telah Allah subhanahu wa tunjukkan. Itu dengan bahasa perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepadanya. Maka yang golongan seperti ini Allah akan balas dengan bahasa yang lebih baik. Kemudian kata beliau, wa qala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang mana ayat di surah Al-Jumu'ah tadi, yahrumul bai' hina ini, ketika sudah dikumandangkan adzan, diharamkan seseorang berjual beli. Karena Allah mengatakan, wa darul bai', ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai yang beriman, jika sudah dikumandangkan salat untuk menghadiri salat Jumat, dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera kalian untuk menghadiri atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadiri Jumat. Wa darul bai', dan tinggalkan jual beli. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalau sudah dikumandangkan adzan, yahrumu al-bai' hina idzin, diharamkan seseorang berjual beli. Kemudian waqala apa? Kemudian apa Ibn Abi Rabah, seorang ulama mereka yang tabi'in, mengatakan tahrumu sina'at kulluha. Karena bukan hanya jual beli saja yang diharamkan, tapi semua kegiatan. Ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat, wajib ditinggalkan. Orang yang sedang mencangkul di sawahnya, atau bekerja di kebunnya, atau bekerja di tempat kerja yang lainnya, ketika sudah dikumandangkan adzan, wajib ditinggalkan semua pekerjaan tersebut. Fas'au ila dzikrillah, dan bersegera berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata ulama, dalam ayat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan jual beli, karena biasanya pada saat itu yang menyibukkan mereka dari menghadiri salat Jumat dan dari beribadah kepada Allah itu adalah jual beli. Mungkin orang sedang mencangkul atau di kebun mendengar ada langsung teringat. Berbeda dengan jual beli. Ada pedagang terkadang sedang tawar menawar atau kesibukan yang lainnya terkadang terlalaikan. Bersama dengan itu kata Allah, wadarul bayi, tinggalkan jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan. Kemudian beliau berkata, Ibrahim bin Sa'ad an Az-Zuhri, "Idza adzana muadzin yawm al-jum'ah wa huwa musafir, fa 'alaihi an yashhad." Begitu pula Az-Zuhri, Muhammad Muslim rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, "Jika muadzin sudah mengumandangkan adzan pada hari Jumat, kemudian ada seorang sedang safar, itu sedang nazil, singgah di suatu tempat dan berada adzan, fa'alaihi an yashhad, maka wajib baginya untuk menghadiri sholat Jumat." Nah, sudah kita ketahui kewajiban sholat Jumat itu al-ahrar, al-rijal al-ahrar. Kewajiban sholat Jumat adalah bagi kaum laki-laki, itu orang yang sudah baligh dan juga dia orang yang merdeka. Begitu pula muqim. Sedangkan al-musafir, kalau sedang daribun fi tariqih, dia sedang dalam perjalanan, maka tidak wajib untuk menghadiri salat Jumat. Tapi kalau sedang nazil, sedang singgah, kemudian dengar Jumat, mendengar adzan Jumat, kata Az-Zuhri, fa'alaihi an yashhad, wajib baginya untuk ikut menghadiri salat Jumat. Begitu pula sholat yang lima waktu. Kalau kita sedang dalam safar, kendaraan sedang berjalan, maka tidak wajib untuk turun. Kita sholat, nanti boleh menjamaknya. Atau sholat tepat pada waktu yang telah diperhitungkan. Adapun kalau sedang nazil, kita sedang ke Jakarta, singgah di suatu tempat, karena mendengar kumandang adzan, maka pada saat itu wajib kita untuk memenuhi panggilan adzan. Fa'alaihi an yashhad. Ini terjemah disebut dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab yang ke-18 berkaitan dengan tafsiran ayat di surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ini merupakan seruan dari Allah untuk kaum mukminin yang tidak boleh diabaikan. Karena banyak dari kaum muslimin mereka mengabaikan perintah tersebut. Ketika datang seruan untuk menghadiri Jumat, kemudian mereka sedang sibuk di sawahnya atau di ladangnya, di kebunnya, mereka tidak mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus melakukan pekerjaannya. Ini merupakan perbuatan yang tercela, kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mengedepankan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Fas'au ila dzikrillah wa darul bai." Segera ingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli dan jangan merasa rugi. Keuntungan yang diperkirakan dijual beli atau keuntungan dari bekerja di sawah ladangnya, kata Allah, "Dzalikum khairul lakum." Kalau kalian datang Jumat, itu lebih baik bagi kalian. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kamiyatan au barakah. Baik jumlahnya ataupun keberkahannya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kita harus yakin. Kita jangan merasa rugi ketika kita menutup toko kita. Ketika datang waktu sholat. Dan jangan kita rugi ketika kita meninggalkan pekerjaan kita. Ketika datang waktu sholat. Dzalikum khairul lakum. Artinya Allah itu lebih baik. Dan itu akan dirasakan bagi orang yang sudah mengamalkan perintah tersebut. Akan kita rasakan bagaimana keberkahan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kebaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Kebahagiaan yang hakiki hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Ini perkara yang harus kita pahami. Allah sedang mengatakan man 'amila shalihan min dzakarin unta wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nahl, barang siapa yang beramal amalan saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami balas amal mereka dengan datangnya baik kelak pada hari kiamat. Kita harus paham ini. Kebahagiaan yang hakiki bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada hal-hal duniawi yang lainnya. Kebahagiaan yang hakiki adanya pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang diberi harta, diberi kedudukan yang tinggi, dan mereka tidak merasakan kebahagiaan dengan harta dan kedudukan tersebut. Bahkan sebaliknya, mereka justru tersiksa dan gelisah dengan hal tersebut. Yakin dengan janji Allah, kebahagiaan yang hakiki adanya pada ketakwaan. Ketika Allah menyeru kita menghadiri salat, hadir salat, dan tinggalkan semua kegiatan kita. Dzalikum khairul lakum, kata Allah, itu yang lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian adalah orang yang mengetahui. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama yang disebutkan adalah hadis Abi Absin Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah Ali bin Abi al-Madini. Qala haddatsana Walid Muslim. Qala haddatsana Yazid bin Abi Maryam. قال حدثنا عباية ابن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول من اغمضت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. Dari عباية ابن رفاعة رحمه الله تعالى beliau berkata, tatkala aku pergi menghadiri salat Jumat. Itu Abu Ibnu Rifa'ah berangkat dari rumahnya menuju masjid dan berangkat menghadiri salat Jumat. Adarakani Abu Absin. Di perjalanan aku berjumpa dengan Abu Absin, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdurrahman Ibnu Jabir. Maka ketika aku berjumpa dengannya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madbarat qadama fi sabilillah haramallahu alaihi." Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan atasnya neraka. Abu Absin radhiyallahu anhu, beliau memahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya az-zahab li hudhril jum'ah itu fi sabilillah. Seseorang ketika keluar dari rumahnya dalam rangka menghadiri salat Jumat, itu merupakan fi sabilillah, jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula masuk ke dalamnya amalan-amalan ketaatan. Ketika seorang keluar dari rumahnya dalam rangka menghadiri majlis ilmu, fahuwa fi sabilillah. Seseorang yang keluar dari rumahnya dan melangkah menunaikan ibadah haji atau umrah dalam perjalanan yang jauh, maka itu pun fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang tentunya yang paling masuk bukan awaliyah, ketika fi sabilillah adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, li'la'i kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdurrahman Ibn Jabir Abu Absin Al-Danhu memahami bahwasanya fi sabilillah itu bersifat umum. Sampai seorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menghadiri salat Jumat, fahuwa fi sabilillah. Dan Nabi sudah mengatakan, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala, haramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan tersebut atas neraka. Terjaga dari adab neraka. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Adam wa Adam ibnu Abi Iyas wa Abu Iyas ismuhu Abdurrahman. Qala haddatsana ibnu Abi Dhib wa Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Dhib. Qala Az-Zuhri wa Muhammad Muslim an Sa'id an Abi Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala wa haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Qala akhbarna Shu'aib wa Shu'aib bin Hamzah an Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim Qala akhbarani Abu Salam ibn Abd al-Rahman anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatus shalah fala ta'tuha tas'un wa tuha tamshun alaikum as-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatus shalah, jika salat sudah dikumandangkan iqamah, muadzin sudah mengumandangkan iqamah, tandanya sudah dimulai atau akan dimulai salat, dan kalian sedang di perjalanan menuju salat, fala ta'tuha tas'un, jangan kalian berjalan dengan tergesa-gesa, dengan cepat terbelari dalam rangka mendapatkan salat bersama imam atau bisa mendapatkan rakaat bersama imam. Bagaimana seharusnya? Kata waktuha tamshun, berjalanlah kalian seperti biasa dengan tenang. Alaikumus sakinah, jagalah kalian ketenangan. Berjalan seperti kalau imam atau kalau sholat belum dikumandangkan iqamah. Tidak tergesa-gesa, terlebih lagi lari. Fa'amadratum fasallu, kemudian apa yang kalian dapatkan dari sholat bersama imam, maka sholat bersama imam. Wa ma fatakum, dan apa yang luput sholat bersama imam, fa'atimu, tinggal disempurnakan setelah imam selesai dari sholatnya. Ini adab yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadiri sholat berjamaah dan juga masuk sholat Jumat. Kalau kita berjalan dan kita mengetahui sholat sudah ditegakkan, maka tetap kita menjaga sakinah, ketenangan, berjalan dengan tenang. Dan banyak yang terjadi, misalnya ketika imam sudah ruku dan kita sudah berada di pintu masjid, ketika kita tahu bahwasanya kalau kita melakukan ruku bersama imam, kita melakukan rakaat, terkadang kita tergesa-gesa, berjalan dengan cepat untuk bisa mendapatkan ruku bersama imam agar kita mendapatkan rakaat tersebut. Ini pun perkara yang keliru, menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Waqtuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah." Datangi salat dengan berjalan dan tetap dalam keadaan tenang. Dan tidak boleh tergesa-gesa atau lari. Kemudian di bagian akhir dari bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Qatadah Al-Harits bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Amr ibn Ali qala haddatsana Abu Qutaybah wa Salam ibn Qutaybah qala haddatsana Ali bin Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah qala Abu Abdullah Al-Bukhari la'alamu illa an Abi an Abi Qatadah marfu'an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu hatta tarawni wa alaikumus sakinah. Dari Abu Qatadah Al-Hasan bin radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu hatta tarawni. Nabi berkata kepada para sahabatnya yang salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Maknanya bahwasanya ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah, sebelum imam datang, kita tidak berdiri atau membuat shaf. Kapan kita berdiri dan buat shaf? Ketika kita atau sebagian dari kita sudah melihat imam itu sudah datang. Dan hatta tarawni tidak mengharuskan semua melihat imam. Tapi ada sebagian yang telah melihat imam datang, dan biasanya muadzin ketika melihat imam datang langsung mengumandangkan iqamah. Dan pada saat itu kita berdiri dan membuat shaf. Dan juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka melihat Nabi SAW sudah keluar dari rumah beliau, mereka langsung berdiri buat shaf. Dan Nabi sampai tiba di tempat sholatnya, di tempat imam, shaf sudah terbentuk, sudah lurus. Wa alaikumus sakinah. Kata Nabi, alaikumus sakinah. Izam Kata izamu sakinah, tetap jaga ketenangan. Baik ketika menuju sholat, begitu pula tatkala hendak melaksanakan sholat. Ketika sholat sudah dimulai. Ini materi kita di bab yang ke-18 dari Kitabul Jum'ah. Kita lihat materi kita di kitab Nasihatil Insan dan kita masih berada pada materi Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak. Bagaimana hendaknya kita mendidik putra-putri kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kelak pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak dan istri kalian dari api neraka. Dan juga Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Dan sebutkan dalam sebut warajul ra'in fi ahli wa mas'ulun 'an ra'iyatih. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada kiamat tentang kepemimpinannya. Anak-anak kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya kalau kita sampai berhasil mendidik putra-putri kita sehingga menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, maka itu merupakan keuntungan yang sangat besar dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena anak-anak yang saleh tersebut doanya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Idza mata al-insan inqata 'amaluh, manusia kalau meninggal terputus seluruh amalnya, tidak bisa menambah amalannya. Illa min thalath, kecuali tiga perkara. Salah satunya waladun shalihun yad'ula, anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Ini tentunya kemuliaan yang sangat besar yang hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kan tadi sudah disebutkan bahwasanya membentuk anak soleh itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Kita balikan kemudian jadi anak soleh. Tapi butuh perjuangan. Butuh pengorbanan dari kita. Dan di atas dengan tarbiyah al-hasanah. Dengan mendidik dari awal pertumbuhannya dengan pendidikan yang benar. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertanyaan terakhir yang sudah ambil bahwasanya di antara pendidikan yang harus kita perhatikan tatkala kita mendidik anak-anak kita adalah dengan mengajarkan akidah yang benar pada anak-anak kita. Tanamkan akidah yang benar. Tanamkan tauhidullah azza wajalla. Tanamkan pada dirinya tauhidullah azza wajalla, bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan bahwasanya yang menciptakan kita dan mengatur segala perkara kehidupan kita, yang kebaikan dan kejelekan di tangannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita hanya bergantung dalam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kita lalui, hendaknya kita ajarkan kepada putra-putri kita apa yang Allah sebutkan dari kisah Luqman tatkala menasehati putranya. Ajarkan muraqabatullah azza wajalla. Selain tauhid, ya bunai la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan kamu melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan bukan dosa yang sangat besar. Kemudian kata Allah, ya bunai inna in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai fil ard yati biha Allah, inna latiful khabir. Tanamkan kepada putra-putri kita sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, wahai putraku, seandainya engkau melakukan suatu amalan sebagaimanapun kecilnya, walaupun sekecil biji sawi, dan amal tersebut ada di langit atau di bumi atau di dalam batu, ya'ti biha Allah, pasti Allah akan mendatangkan amal tersebut. Pasti amal tersebut tercatat dan akan dibuka catatannya kelak pada hari kiamat dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Seandainya amalnya baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan, dan seandainya amal buruk, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Inna Allah latifun khabir. Sungguh Allah Zat yang maha halus dan maha mengetahui. Ini sifat muraqabah yang harus ditanamkan. Wahai putraku, wahai putriku, kemana pun kamu pergi, Allah mengetahui. Dan di mana kamu berada, Allah mengetahui. Dan apa yang kamu lakukan, Allah mengetahui. Dan apa yang kamu ucapkan, Allah mendengarnya. Bahkan apa yang ada di hatimu, Allah mengetahuinya. Dan ini perkara yang sangat penting. Kalau sudah tertanam, insya Allah sangat memudahkan sekali dalam membentuk anak-anak soleh. Kenapa? Karena dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala ketika hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diajarkan kepada mereka as-shalah. Ya bunayya aqimish shalah. Wahai putraku, tegakkan olehmu salat. Dan Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk melakukan salat tatkala mereka masih berusia 7 tahun. Usia 7 tahun belum balig, belum wajib atas mereka salat. Tapi mimbab at-tadrib, latihan. Dilatih sejak 7 tahun untuk melaksanakan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanhi munkar. Kemudian kata Luqman kepada putranya, perintahkan kepada kebaikan dan cegah dari kemungkaran. Wasbir ala ma'asabah. Dan bersabar dengan apa yang menimpamu. Kemudian diajarkan adab kepada mereka. Waqsiti masyik, waqdud min sawti, fa'in angka sawt, la sawtul hamir. Ajarkan bagaimana adab berjalan, adab berbicara. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting yang kita ajar kepada putra-putri kita. Kemudian selanjutnya kata beliau, Allimihil umur al-manhiyah liyajtanibaha. Fafi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala akhadha al-Hasan ibn Ali tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fi fi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kikh kikh, kakhin kakhin, ilmi biha. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Perkara yang ke-14 yang harus diperhatikan ketika kita mendidik anak-anak kita, ajarkan kepada anakmu al-umur manhiyah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kita sudah sebutkan, ajari putra-putri kita salat, termasuk wudu, saum dan amalan saleh yang lainnya. Perintah atau anjuran dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, begitu pula ajar kepada mereka perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang dalam agama ini. Ajar kepada mereka. Apa tujuannya? Liyajtanibaha, agar ia bisa menghindarinya. Tahu ini tidak boleh, kemudian dia tinggalkan. Telah datang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, kisah cucu Nabi SAW, Al-Hasan ibn Ali. Hasan bin Ali masih dalam keadaan kecil. Kemudian pada suatu hari ia mengambil satu butir kurma dari kurma sadaqah. Dalam keadaan bahwasanya Nabi dan keluarganya itu tidak memakan dari harta sadaqah. Hasan bin Ali, anak yang masih kecil, mengambil satu butir kurma, kemudian dia masukkan ke mulutnya untuk dimakan. Ketika Nabi melihatnya, Nabi kata, kah, kah, irmi dia. Disuruh dikeluarkan apa yang sudah ada di mulutnya. Keluarkan dari mulutmu. Am alimta anna la na'kulu sadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya tidak halal bagi kita memakan harta sadaqah? Sehingga sekali lagi Hasan masih kecil, masih kecil. Kalau melakukan perbuatan dosa pun tidak dicatat dosa karena belum balig. Bersama itu mimba bitarbiyah. Dalam rangka mendidik, maka diajarkan bahwa itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini pun perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam mendidik anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang tidak boleh atau perkara yang tidak terpuji, sehingga mereka mengetahui dan bisa meninggalkan atau menghindari perkara tersebut dari kecilnya. Kemudian yang berikutnya ke-15, isyrahilahu ma'nal ayat wil hadis alladhi taqra'inihi alaihi. Kata beliau, katanya, jelaskan kepada putramu ketika engkau bacakan ayat atau hadis, taqra'inahu alaihi. Apa yang kau baca, jelaskan mana ayat tersebut dan hadis tersebut, sesuai dengan pemahamannya, dengan penjelasan yang disesuaikan dengan pemahaman putra putrinya. Kemudian 16, alqi qalbahu billahi azza wajal. Ini pendidikan yang sangat penting. Kata beliau, alqi qalbahu billah. Jadikan anak-anakmu itu hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hampir sama dengan hadis Abi Ibn Abbas yang sudah kita lalui. Nabi ketika mengajari Abi Ibn Abbas, dan sama Ibn Abbas pada saat itu belum mencapai usia bulu. Tapi babi tarbiyah, Nabi katakan, ya gulam, ini wa'alimu kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujah, wa'idha sa'al tafas adillah, wa'idha sa'al tafas adillah, wa'alam annal ummat al-ijtamat ala anian fauka bisyai, lam yanfa'uka illa bisyai qad kataballahu lak. Wan ijtabu alam yadurruka bisyai lam yadurruka illa bisyai qad kataballahu alaik. Rufiatil aqlan wajah pada suhu. Nabi berkata kepada Ibn Abbas, yang mana Ibn Abbas masih kecil, wahai gulam, wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah, jaga olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajir tujah. Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga agama Allah, engkau akan dapatkan Allah di hadapan. Pertolongan Allah akan tetap menyertaimu. Kemudian kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'alta fas'alillah. Ini ta'liqul qalb billahi azza wa jal. Wahai Ibn Abbas, kalau kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu berdoa, menginginkan sesuatu, mohonlah kepada Allah. Dan kalau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Nabi, seandainya orang-orang semuanya bekerja sama bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan kamu dapatkan, kecuali jika Allah telah menghendakinya. Dan sebaliknya, jika manusia semuanya bersatu untuk menimpakan madarat, kejelekan kepadamu, tidak akan mampu mereka tersebut, kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufiatul aqlam wajabati as-suhuf. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan dan pasti berlaku. Pasti berlaku. Ini perkara yang sangat penting. Begitu pula termasuk talik al-qalb billahi azza wa jal, yaitu mengajarkan kepada putra-putri kita bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaklah dalam hidup ini tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yang lainnya. Tidak yang lainnya. Jadi seperti di hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW, atau dari hadis Sa'id bin Hadis, bukan, siapa yang dari Ansar, Khatib Al-Hajj. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, Allah barik fikum. Zaid bin Thabit telah mengatakan, Nabi SAW bersabda, man kanati ad-dunya hamma faraqallahu alaihi syamlah. Wajala faqra baina aynaihi wa lam ta'ti dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanati al-asyratu niyata jama'allahu syamlah wajala gina fi qalbi wa tatudnya wa hiya ragimah. Yang juga termasuk ta'liqul qalb billahi azza wa jal. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, faraqallahu alaihi syamlah, maka Allah akan cerai-beraikan perkaranya. Akan Allah jadikan sulit perkara-perkara hidupnya. Wajala faqruh baina aini, dan Allah jadikan kefakiran itu selalu di depan matanya. Pikir selalu tiasa dihantui dengan takut fakir. Walam ta'ati dunia illa ma kutibalah. Dan pada tidak akan datang kepada dunia Tidak akan dia dapat dunia kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Wa man kana fil akhirati niyyatah, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, jama'a Allahu syamlah. Allah akan satukan perkaranya. Allah akan mudahkan semua perkaranya. Wa jala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa tatu dunya wa raghim, dan akan datang ke dunia dan keadaan dunia itu hina di sisinya, karena bukan tujuan hidupnya. Jadi tanamkan kepada putra-putri kita bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Setelah itu pasti kita akan menghadapi kehidupan yang hakiki dan abadi, kehidupan yang, kehidupan akhirat. Dan pasti itu yang bermanfaat hanyalah amalan saleh. Dan kita diciptakan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan kepada putra-putri kita, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebab kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Sudah kira lagi, dan ketahui bersama keutamaan-keutamaan takwa. Jangan takut fakir, jangan takut masa depan suram, jangan takut hal-hal yang merupakan bisikan dari syaitan. Jangan takut. Kamu bertakwa, berpegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupanmu, Allah akan mudahkan semua urusan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyisihi janjinya. Tanamkan ini pada anak kita. Kenapa? Karena sekarang syubhat yang paling besar dan termasuk perkara yang banyak menyesatkan manusia, bahkan terkadang menyebabkan tergelincir sebagian orang yang sudah memahami sunnah, yaitu syubhat syaitaniyah berupa al-istiqbal atau al-mustaqbal, masa depan, masa depan. Yang mereka takutkan itu masa depan anak-anaknya. Kalau anak saya tidak kuliah, tidak punya gelar, maka masa depannya akan suram. Kalau anak saya tidak begini, masa depannya akan begini. Sepertinya masa depan itu di ada di tangannya. Ini merupakan perkara yang keliru dan sangat keliru. Kesanankan masa depan itu bukan di tangan kita. Sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa dan tidak tahu masa depan kita, maka Allah yang berkata kepada kita. Begitu pula anak-anak kita. Anak-anak kita yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyebutkan, dan Rasulnya sudah menyebutkan bahwasanya ketakwaan sebab kebaikan. Sebab kebaikan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Maka tanamkan itu. Wahai putraku, wahai putriku, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun kamu berada, insyaallah Allah akan mudahkan segala perkaramu. Kata beliau, wa ba'dul athfal tu'allaqu qulubuhum bidunya. Kayak sebagian anak-anak itu ditanamkan oleh orang tuanya sampai tertanam pada anak tersebut hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Kamu kalau sudah besar nanti jadi ini, sudah besar kamu jadi itu. Kamu rajin belajar supaya bisa mencapai cita-citamu. Itu sudah tertanam sejak anak-anak masih kecil. Wa bisyahadat, dan juga kamu harus meraih gelar ini dan gelar itu. Wa yamla'u qalbuhu, dan sudah terpenuhi ansab dengan jiwa tersebut. Bil auham, dengan angan-angan tadi. Farubbama yukhafu min dillih, yang mana terkadang apa dan bukan terkadang itu perkara yang sangat menakutkan. Perkara yang bisa menyebabkan tersebut terjerumus kepada kebinasaan, terjatuh kepada penyimpangan. Sekali lagi, tanamkan kepada anak kita tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, bertakwa kepadanya. Dan hendaklah kita mengambil yang terbaik untuk diri kita. Kita pelajari Al-Qur'an dan Sunnah, ala fahmi salafus saleh, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Pegang tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kehidupan kita kehidupan yang terbaik yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, syubhat yang banyak menimpa seperti tadi yang diisyaratkan. Kebanyakan orang tua mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anaknya perkara dunia sampai dari kecil. Kamu harus belajar dengan rajin, kamu harus meraih gelar ini, harus begini dan begitu sehingga kamu bahagia. Itu menunjukkan ketidakpahamannya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan jahilnya dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan karunia kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.